Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 7 Juli 2022, dibacakan oleh saya Ilham dan Iska Novita. Polisi tangkap pedagang bersama sabu di belakang rutan Sigli. Satu sopir ikut diamankan, satu lagi DPO. Pemkab PD belum bayar honor guru kontrak. Nama Kapolres Losmawe dicatut untuk penipuan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Satuan Res Narkoba Polres PD menangkap pria berinisial MS, 29 tahun, warga Kampung Pulau Blang, Kecamatan Simpang 3 PD. MS yang berprofesi sebagai pedagang ditangkap di Kampung Benteng, Kecamatan Kota Sigli PD, tepatnya di lorong belakang tembok rutan kelas 2B Sigli, Rabu kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kapolres PD AKBP Padli SIK melalui Kasat Narkoba AKP Rahmat SH, pihaknya menemukan barang bukti satu paket sabu dibungkus dengan plastik bening di atas tanah. Hasil pengembangan polisi dari MS, akhirnya polisi berhasil menangkap SR alias Alex, 54 tahun, sopir warga Kampung Kaye Jato, Kecamatan Glumpang 3 PD. SR diringkus polisi di pasar tradisional Tepin Raya, Kecamatan Glumpang 3 PD, Kamis 7 Juli 2022, sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Penangkapan itu dipimpin Kasat Narkoba Polres PD, AKP Rahmat. Dari tangan SR, polisi mengamankan satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Satu lembar tisu, satu bungkusan kertas kuaci terbalut lakban hitam, 39 lembar plastik bening, satu batu, dan dua ponsel. Dari hasil interogasi tim opsional terhadap SR, bahwa SR memperoleh barang haram itu dari pelaku berinisial FK. Namun, saat polisi melakukan penggerebekan kediaman FK, ternyata FK telah kabur. Sederalun, aktivitas bongkar ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Anak Laut Kabupaten Aceh Singkil mulai ramai. Pasalnya, kapal nelayan sudah mulai bongkar muat ikan. Amatan serambinews.com Kamis hari ini, ada dua kapal penangkap ikan yang sedang bongkar ikan. Hanya saja tidak bisa sandar di depan dermaga PPI lantaran dangkal. Akibatnya, ikan dari kapal harus diangkut menggunakan perahu kecil. Kapal penangkap ikan yang bobotnya di atas 30 GT hanya bisa lego jangkar di dekat muara. Aktivitas bongkar muat ikan menyebabkan PPI Anak Laut hidup kembali. Puluhan warga mendapat pekerjaan baru menjadi buruh angkut dan sortir ikan. Perekonomian juga hidup sebab di lokasi datang pembeli ikan untuk dijual keliling. Sementara sebagian besar ikan dijual ke Sumatera Utara menggunakan mobil yang telah menanti. PPI Anak Laut telah dilengkapi fasilitas dermaga sandar, tempat pelelangan ikan, pabrik es dan air tawar, serta pabrik es dan air tawar. Lokasi PPI juga dekat dengan pinggir jalan Singkil-Singkil Utara. Satu-satunya kendala adalah pendangkalan alur pelayar. Terkait hal itu, nelayan berharap pendangkalan Anak Laut segera teratasi agar aktivitas bongkar muat ikan semakin lancar. Sederalun, Pemkab PD belum membayar honor ratusan guru kontrak selama 6 bulan mulai Januari hingga Juni tahun 2022. Besaran honor guru kontrak itu dibayar Pemkab Rp600.000 per bulan. Akibat belum dibayarkan honor itu, membuat Komisi 5 DPRK PD harus memanggil Sekda PD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud PD, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM PD ke gedung DPRK PD. Ketua Komisi 5 DPRK PD, Muhammad SPDI, mengungkapkan pemanggilan Sekda, Kadisdik, dan BKPSDM PD untuk mempertanyakan penyebab kenapa upah ratusan guru tidak dibayar. Padahal, ratusan guru kontrak sudah mengajar di masing-masing sekolah sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Disdik PD. Saat ini, tunggakan honor guru kontrak yang belum dibayar selama 6 bulan pada tahun 2022. Kata Muhammad, Pemkab belum membayar honor guru kontrak lantaran adanya sebagian guru kontrak sudah lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga jika honor itu dibayar, maka akan double pembayaran honor yang bersumber dari APBK dan APBN yang merupakan gaji P3K. Pemkab akan membagikan SK P3K terhadap guru yang telah lulus, yang dilaksanakan pada akhir Juli atau di awal Agustus tahun 2022. Jika SK P3K sudah dibagikan, maka Pemkab sudah bisa membayar honor guru kontrak. Kepala Disdikbud PD Yusmadi Kasim mengungkapkan, sesuai aturan Kemenpan RB, pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan SK guru kontrak, sehingga sekitar 386 guru tidak diperpanjang SK kontrak lagi. Sederalun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Nasional Tapak Tuan Subulu Salam, tepatnya di Pegunungan Gampung Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, Kamis hari ini sekitar pukul 11.30. Informasi yang diterima serambinews.com, lakalantas tunggal mobil jenis minibus merek Hyundai BL1196TF yang dikendarai Rizky Pramudia Ramadan, 19 tahun, jatuh ke jurang. Mobil itu jatuh ke jurang saat berusaha menghindari mobil angkutan barang atau pick-up yang mengambil jalur kanan. Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru SIK yang dikonfirmasi serambinews.com melalui kasalantas Ibtu Alfi Syahrin membenarkan informasi tersebut. Saat ini mobil penumpang tersebut sudah dievakuasi dan situasi arus lalu lintas mulai lancar. Sedaralun Kapolres Lok Semawe AKBP Henki Ismanto SIK meminta kepada masyarakat supaya mewaspadai aksi penipuan mengatasnamakan Kapolres sehingga mereka nantinya tidak menjadi korban. Menurut Kapolres, aksi pencatutan nama jelas perbuatan yang tidak dibenarkan, apalagi tujuannya untuk melakukan penipuan terhadap calon korbannya. Oleh karena itu, persoalan ini diakuinya menjadi salah satu atensinya saat ini. Ia menghimbau kepada personel jajarannya dan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mencatut namanya. Dikatakannya, penipuan mengatasnamakan pejabat termasuk Kapolres Lok Semawe dengan meminta uang atau meminjam dana memang kerap terjadi. Untuk itu, harus diwaspadai. Ia menyebutkan modusnya para pelaku menghubungi calon korban, kemudian meminta atau meminjam sejumlah uang. Jika ada yang menelepon selain nomornya dengan meminta atau meminjam dana agar jangan digubris. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yakni pelaku UMKM, petani, peternak, dan nelayan. Lebih lanjut, sektor agrikultur merupakan salah satu sektor terbesar penopang pertumbuhan ekonomi. Dengan besarnya kontribusi dan peran sektor agrikultur terhadap perekonomian nasional, pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan digital. Dalam acara Seminar Nasional Percepatan Inklusi Keuangan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan Paralel Event G20 Indo Livestock Expo dan Forum, Menko Erlangga selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif berharap forum strategis tersebut dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam sekaligus menginspirasi gagasan inovatif agar dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi strategi percepatan inklusi keuangan. Sedaralun, kondisi terkini dari Sri Lanka bangkrut. Pemerintah meminta Rusia untuk meminjamkan pasokan BBM dan melanjutkan penerbangan wisata guna mendatangkan turis agar membantu perekonomian negara tersebut. Dampak krisis Sri Lanka bangkrut adalah pemadaman listrik selama berbulan-bulan, inflasi yang merajalela, dan kekurangan makan serta bensin yang kritis setelah kehabisan mata uang asing untuk membiayai impor. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengatakan dia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meminta pasokan bahan bakar yang sangat dibutuhkan dengan berupa pinjaman. Ia juga dengan rendah hati meminta dimulainya kembali penerbangan antara Moskwa dan Kolombo untuk memperkuat hubungan bilateral di sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan budaya. Maskapai Aeroflot bulan lalu menangguhkan penerbangannya setelah pengadilan Sri Lanka menahan sementara pesawat Airbus milik armada negara Rusia itu karena sengketa pembayaran. Sementara itu, Sri Lanka sudah membeli sekitar 90 ribu ton minyak mentah Siberia pada Mei melalui perantara di Dubai. Tetapi kini kehabisan dolar untuk membeli lebih banyak. Rusia dan Ukraina termasuk sumber-sumber utama wisatawan untuk Sri Lanka sebelum kedua negara itu berperang pada Februari. Akibat krisis Sri Lanka bangkrut, negara menghadapi penurunan ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Pemerintah menyatakan Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri 51 miliar dolar Amerika Serikat atau 763,84 triliun rupiah dan sedang dalam pembicaraan bailout atau bantuan keuangan untuk menghindari kebangkrutan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Negara-negara Eropa, Australia, dan Amerika Serikat meminta warganya untuk menghindari berpergian ke Sri Lanka karena krisis yang semakin dalam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.